Dapatkah kau rasakan, dapatkah kau berikan kasih? Manisnya percintaan, artinya perkasihan kita. Dapatkah kau lakukan, dapatkah kau ucapkan sayang? Puisi kerinduan, gurindam orang yang resah. Sentuhan kasih Terima.